Podcast Samsul Rizal di samsul.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Samsul Rizal dan selamat datang ke Podcast Samsul Rizal yang berkongsi tentang perumusan kewangan atau financial planning. Hari ini saya nak kongsikan tentang cara untuk mengetahui sama ada anda adalah pelabur dalam kategori yang mana. Untuk mengenal pasti jenis pelabur yang mana satukah sebenarnya adalah diri anda, mari kita jalankan satu uji kaji yang mudah. Katakan anda mahu membeli sekotak ubat gigi dan anda sekarang berada di dalam sebuah pasaraya di kawasan rumah anda. Setelah mengambil ubat gigi tersebut dan anda hendak ke kaunter bayaran, anda dapati barisan di kaunter bayaran tersebut amat panjang. Adakah anda meletak semula ubat gigi tersebut dan meninggalkan pasaraya tersebut untuk ke kedai runcit yang lebih kurang pelanggannya, ataupun anda terus berbaris di barisan tersebut? Yang pertama, jika anda terus berbaris, ini menunjukkan anda seorang pelabur jangka panjang. Jadi pelaburan yang sesuai untuk anda adalah amanah saham atau unit trust dan juga simpanan tetap ataupun FD ataupun fixed deposit. Yang kedua, jika anda meninggalkan pasaraya tersebut untuk ke kedai runcit yang kurang sikit orang, anda merupakan pelabur jangka pendek dan pelaburan yang sesuai untuk anda adalah pasaran saham, derivatif ataupun forex. Sekian saja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti podcast Samsul Rizal yang berkongsi tentang pengurusan kewangan atau financial planning yang akan datang di www.samsul.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera.